Bolehkah sholat di belakang shaf sendirian karena shaf telah penuh dan tidak ada teman lain? Iya. Sholat di belakang shaf sendirian karena sudah penuh dan tidak ada teman lain, insyaallah tidak mengapa. Ya. Insyaallah tidak mengapa. Ya. Meskipun ada hadis la sholata limunfaridin khalfas shaf. Ya, tidak ada sholat bagi orang yang sendiri di belakang shaf. Ya. Tapi itu maksudnya ketika dia sengaja melakukannya. Ketika dia sengaja melakukannya, padahal masih bisa dia masuk ke dalam shaf. Ya. Masih bisa dia masuk ke dalam shaf, masih ada celah di situ, masih ada yang tersisa. Lalu dia buat shaf sendiri di belakang, ya, tanpa ada seorang yang menemaninya. Maka tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya, dia harus mengulang sholatnya. Adapun kalau memang sudah penuh, ya, tidak bisa lagi dia masuk, ya, maka kewajiban untuk masuk ke dalam shaf telah gugur darinya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman fattaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Ya, tidak boleh dia kemudian meninggalkan kewajiban salat berjamaah, ya, karena salat berjamaah itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ya, adapun kewajiban shaf telah gugur darinya. Ini yang dijelaskan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya.